Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir surat At-Talaq ayat yang pertama. Sehingga pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan berpindah kepada pertanyaan berikutnya yang disampaikan kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Pertanyaan berikutnya disebutkan dalam kitab ini, ana rajulun mutazawwij. Seorang penanya mengatakan bahwa aku adalah seorang lelaki yang sudah menikah. La yujadu ayyu khilafin baini wa baina zaujati. Tidak ada perselisihan sama sekali antara aku dengan istriku. Kehidupan keduanya berjalan dengan normal tanpa ada konflik sama sekali. Walakin fi yaumin minal ayyam, akan tetapi pada suatu hari, hasala an qultu fi qalbi, aku pernah mengatakan dalam hatiku, kaifan nas yutallikun, tentang bagaimana talak yang dilakukan oleh orang-orang. Dia memikirkan tentang bagaimana proses talak yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wa qultu fi qalbi isma zaujati anti talik, dan aku menyebut nama istriku dalam hati, anti talik, lalu aku mengatakan kepadanya, anti talik, kamu telah saya ceraikan. Dia mengucapkan kata-kata seperti itu dalam hatinya, anti talik, yang artinya kamu telah saya ceraikan. Ma'al ilmi annaha lam tasma'ni wa lam yasma' ahadun, dan perlu diketahui bahwa istriku tidak mendengar ucapan tersebut dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya di sekitarku. Tidak ada seorang pun yang mendengar hal tersebut karena dia mengucapkan hal tadi dalam kalbunya. Dia tidak mengucapkan kata-kata talak tadi dengan lisan, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Maka pertanyaannya, hal yaqa'u talaqu fi mithli hadhil halah? Apakah jatuh talak dalam kondisi seperti ini? Ya, sebagaimana telah kita dengarkan tadi, inti yang ditanyakan oleh si penanya adalah tentang talak yang dibatin dalam kalbu atau talak yang dibatin dalam hati tanpa mengucapkannya secara lisan. Nah, apakah perbuatan seperti ini teranggap sebagai talak secara syar'i, sah sebagai talak secara syar'i? Kita akan dengarkan bagaimana jawaban beliau terhadap pertanyaan tersebut. Kata beliau, awalan alal insan an yabta'ida an mithli hadhil umur wa tafakkur fiha. Kata beliau, yang pertama saya menasihatkan kepada setiap muslim untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara seperti ini dan supaya tidak memikirkannya. Ya, sebagai langkah awal beliau menasihatkan kepada setiap muslim supaya jangan memikirkan hal-hal seperti itu, hal-hal yang kurang ada faedahnya, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. لِأَلَّا يَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ بِالْوَسَاوِسِ وَالْهَوَاجِسِ, supaya syaitan tidak menimpakan rasa was-was kepadanya. Ini sebagai mukaddimah sebelum beliau memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Seorang muslim hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi pikiran-pikiran seperti itu, yaitu hal-hal yang kurang bermanfaat bagi seorang muslim. Dan ketika seseorang pikirannya tersibukkan dengan hal-hal seperti itu, maka sangat dikhawatirkan syaitan akan menimpakan rasa was-was kepadanya, seperti yang dialami oleh si penanya tadi. Dia memikirkan bagaimana talak yang dijatuhkan oleh kaum muslimin, padahal tidak ada kepentingan sama sekali bagi orang tersebut untuk melakukannya, untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Sebagaimana dia sampaikan tadi, tidak ada perselisihan sama sekali antara aku dengan istriku, dalam arti keduanya menjalani kehidupan rumah tangga dengan normal, tanpa ada konflik sama sekali antara keduanya. Sehingga tidak ada kepentingan bagi si penanya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Maka beliau menasihatkan untuk berusaha menjauhi hal tersebut. Kalau tidak ada kepentingannya, kalau tidak ada perlunya, maka hendaknya jangan memikirkan hal-hal seperti itu. Tanian kemudian yang kedua, kata beliau, ma dzakartahu min annaka qulta fil qalbik, terkait dengan apa yang telah engkau sampaikan bahwa engkau mengucapkan sesuatu dalam kalbumu. Aw nawaita fi qalbika talaq, atau engkau meniatkan talak dalam hatimu, hanya sekedar meniatkan talak dalam kalbu. Walam tatalaffat bilisan, sementara engkau tidak mengucapkan hal tersebut secara lisan, tidak diucapkan secara lisan, tidak ada suara yang terdengar. Maka kalau kondisinya seperti ini, kata beliau, fahadza la yakunu alaika fihi talaq, maka yang seperti ini tidak dihukumi sebagai talak, kata beliau. Wala yulzimuka fihi syai'un ma lam tatalaffat bi, sehingga tidak memberikan konsekuensi hukum apapun selama engkau tidak mengucapkannya secara lisan. Ini terkait dengan permasalahan talak. Talak harus diucapkan dengan lisan, tidak cukup hanya sekedar di batin dengan kalbu atau dalam hati. Ulama menjelaskan demikian. Sehingga ketika seorang suami hanya memikirkan dalam kalbunya atau dalam benaknya tanpa terucap kata-kata sama sekali, maka tidak terhitung sebagai talak yang sah secara syar'i. Amma idza talaffadza bih, adapun apabila engkau mengucapkan hal tersebut dengan lisan, walau kana bisautin khafi, meskipun dengan suara yang lirih, meskipun mengucapkan hal tersebut dengan suara yang lirih, bihaitsu la tasma'u nafsuk wa yataharraku bihi lisanuk, di mana engkau sendiri mendengar ucapan tersebut dengan gerakan lisanmu, kata beliau, dengan suara yang lirih dan didengar oleh orang yang mengucapkannya disertai dengan gerakan lisan. Lisan itu artinya lidah kalau dalam istilah kita. Meskipun suaranya lirih disertai dengan gerakan lisan. Maka kalau seperti itu, kata beliau, fa inna hadza yakunu talaqan, maka yang seperti ini terhitung sebagai talak yang sah secara syar'i. Nah, sehingga beliau menegaskan di sini bahwa talak sekali lagi harus disertai dengan ucapan lisan, tidak cukup dengan sekedar di batin dalam kalbu, meskipun dengan suara yang lirih dan suara tersebut terdengar oleh orang yang mengucapkannya dan disertai dengan gerakan lisan, maka sudah cukup untuk dianggap sebagai talak secara syar'i. Ya apalagi kalau diucapkan dengan suara yang keras, suara yang lantang, apalagi didengar oleh lawan bicaranya, oleh istrinya, oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Maka tentu yang demikian itu lebih bisa dianggap sebagai talak yang syar'i. Sehingga dengan demikian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala termasuk ulama yang berpendapat bahwa keberadaan saksi ketika menjatuhkan talak bukan merupakan suatu kewajiban. Talak tetap sah tanpa keberadaan seorang saksi. Nah, kenapa demikian? Karena talak adalah hak khusus seorang suami, sehingga tidak membutuhkan keberadaan orang lain ketika menunaikan hak tersebut, ketika menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Mereka berpendapat bahwa keberadaan saksi bukan merupakan suatu kewajiban ketika menjatuhkan talak. Talak tetap sah tanpa keberadaan saksi. Namun mereka menjelaskan kalau seandainya ada saksi, maka itu lebih afdol, lebih utama. Kenapa demikian? Karena dengan keberadaan saksi maka bukti akan lebih kuat, sehingga akan terhindar dari kemungkinan adanya konflik atau komplain dari salah satu pihak, baik suami atau istri, tentang status keduanya. Namun dengan adanya saksi maka diharapkan tidak akan ada komplain atau protes dari salah satu pihak, baik suami maupun istri. Ada saksinya, ada buktinya, sehingga keberadaan saksi hanya sebatas anjuran saja, tidak sampai wajib hukumnya. Ini pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, mayoritas para ulama. Sehingga dengan demikian seorang suami hendaknya jangan bermudah-mudahan ketika menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan telah kita sampaikan penjelasan hal tersebut secara global pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau di paragraf yang terakhir, amma madama mujarradu hajisin fi nafsi, adapun jika sekedar was-was yang ada dalam jiwa manusia, au khatara fil qalb, atau sesuatu yang terbesit dalam benak seorang muslim, biduni talafut, tanpa mengucapkannya dengan lisan, fa inna hadza la yadhur, maka yang seperti ini tidak memberikan pengaruh sama sekali, tidak memberikan konsekuensi hukum yang berlanjut. Dan ini tidak hanya terkait dengan permasalahan talak saja, dalam ibadah-ibadah yang lain juga ucapan lisan sangat diperhitungkan. Seperti misalnya terkait dengan keabsahan nazar, ulama menjelaskan bahwa nazar harus diucapkan dengan lisan, tidak cukup hanya di batin dalam hati. Sehingga ketika hanya berupa sesuatu yang terbesit dalam kalbu, maka bukan terhitung sebagai nazar, tidak dikategorikan sebagai nazar. Demikian halnya dengan sumpah. Sumpah juga demikian. Sumpah harus diucapkan dengan lisan, tidak cukup hanya sekedar di batin dalam kalbu. Sehingga kalau sekedar sesuatu yang terbesit dalam kalbu, maka tidak memberikan konsekuensi hukum sama sekali. Sumpahnya boleh dilanggar. Ketika dilanggar tidak mengharuskan pelakunya untuk membayar kafaroh, kafaratul yamin atau kafaroh sumpah, dan begitu seterusnya. Bisa dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Li'anna Allah jalla wa ala 'afa li hadhihi al-ummah ma haddatsat bihi anfusuha. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untuk umat ini segala sesuatu yang terbesit dalam jiwa-jiwa mereka. Ma lam tatakallam au ta'mal, selama tidak diucapkan atau diamalkan. Ini menjadi bukti betapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Sesuatu yang terbesit dalam kalbu seorang hamba, maka tidak ada konsekuensi apapun, tidak memberikan konsekuensi apapun. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya selama tidak diucapkan atau diamalkan. Tidak terbayangkan seandainya semua yang terbesit dalam kalbu kita, yang terbesit dalam benak kita, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat berat bagi seorang hamba. Ya, betapa tidak. Bersitan-bersitan kalbu merupakan perkara yang di luar kendali daya upaya manusia, di luar daya upaya seorang hamba. Sering sekali muncul berbagai hal yang tidak diinginkan oleh seorang hamba, muncul kemudian hilang begitu saja. Sehingga ulama menjelaskan selama hal-hal tersebut hanya berupa bersitan, dalam arti sesuatu yang muncul tiba-tiba kemudian hilang, maka yang seperti itu tidak memberikan konsekuensi hukum sama sekali, dan pelakunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seseorang yang memikirkan sesuatu dan hal tersebut senantiasa ada dalam kalbunya, istaqarra fi qalbi, kata para ulama, sesuatu yang benar-benar menancap dalam kalbunya, senantiasa ada dalam kalbunya, maka kalau kondisinya demikian tidak termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kalau kondisinya seperti itu, maka ada konsekuensi hukum yang berlanjut. Ya, misalnya seseorang yang bertekad untuk melakukan suatu kemaksiatan atau perbuatan dosa, benar-benar sudah ada dalam kalbunya, senantiasa ada dalam kalbunya, dan juga dia menindaklanjuti hal tersebut dengan berbagai upaya, maka kalau seperti itu kondisinya, kata para ulama, bukan termasuk hal-hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya akan mendapatkan dosa dan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang dia perbuat. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Aqada rajulun 'ala imra'atin. Seorang penanya mengatakan, ada seorang lelaki yang menikah dengan wanita. Fatallaqaha qabla an yadkhula biha. Kemudian laki-laki tersebut menceraikan wanita tadi sebelum mencampurinya. Fahal yahillu libnihi an yatazawwaja minha? Maka apakah boleh bagi anak laki-lakinya untuk menikah dengan wanita tadi? Ya, jadi gambarannya ada seorang duda yang memiliki anak laki-laki. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita dan langsung menceraikannya sebelum mencampuri istrinya tersebut. Langsung diceraikan tanpa dicampuri sebelumnya. Maka apakah boleh bagi anak laki-lakinya untuk menikah dengan wanita tadi yang statusnya sudah bukan istri dari ayahnya, diceraikan dalam kondisi belum dicampuri sama sekali? Maka jawabannya, kata beliau, la yajuzu libni an yatazawwaja bil mar'ah. Tidak boleh bagi sang anak untuk menikahi wanita allati aqada 'alaiha waliduhu wa tallaqaha qabla duhul, yang telah menjalani akad dengan ayahnya kemudian diceraikan, qabla duhul, sebelum mencampurinya. Sehingga dengan sekedar keberadaan akad tersebut sudah merubah statusnya menjadi seorang mahram bagi anaknya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan mahram mu'abbad, mahram yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya, hanya dengan sekedar terjadinya akad antara keduanya. Maka sudah merubah statusnya menjadi seorang mahram mu'abbad, seorang mahram yang tidak boleh untuk dinikahi untuk selama-lamanya. Sehingga meskipun dia diceraikan tanpa dicampuri sama sekali, maka tidak merubah statusnya, tidak merubah statusnya sebagai seorang mahram. Dia tetap sebagai mahram untuk anak laki-lakinya, untuk putranya, meskipun sudah diceraikan oleh ayahnya. Adapun dalilnya, kata beliau, li'anna Allah Subhanahu wa taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 22. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa dia tetap menjadi mahram meskipun telah diceraikan oleh bapaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kita sendiri, meskipun mereka telah diceraikan oleh bapak-bapak kita. Wa hadza yasduku 'alal 'aqd. Dan hukum ini berlaku ketika telah terjadi akad. Fazawjatu abika tahrumu alaika bimujarradi aqdi. Sehingga mantan istri bapakmu itu merupakan mahram yang haram untuk dinikahi dengan sekedar adanya akad di antara keduanya, sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Dan mahram yang mu'abbad karena jalur pernikahan itu, kata para ulama, ada 4 mahram mu'abbad yang disebabkan karena pernikahan. Itu ada 4. Yang pertama adalah istri bapak, sebagaimana beliau sampaikan dalam pembahasan ini. Istrinya bapak termasuk mahram mu'abbad, tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya meskipun telah diceraikan oleh sang bapak. Yang kedua adalah ibu mertua, juga demikian. Ibu mertua termasuk mahram mu'abbad, mahram untuk selama-lamanya meskipun sudah tidak menjadi ibu mertuanya karena bercerai dengan putrinya, misalnya telah bercerai dengan anak perempuannya, maka tetap tidak boleh untuk dinikahi oleh mantan menantunya. Yang ketiga, kata para ulama, adalah anak perempuan dari istri. Anak perempuan dari istri. Ketika seseorang menikah dengan janda, misalnya, dalam kondisi dia telah memiliki seorang anak perempuan, maka ketika telah terjadi dukhul, ibunya telah dicampuri, maka anak perempuan tersebut menjadi mahram untuk selama-lamanya. Meskipun seandainya nanti ibunya diceraikan, maka anak perempuan bawaan tadi tetap menjadi mahram bagi ayah tirinya untuk selama-lamanya. Tidak boleh untuk dinikahi. Dan yang keempat adalah menantu. Ya. Menantu juga termasuk mahram mu'abbad, mahram untuk selama-lamanya. Sehingga tidak boleh misalnya seorang mertua menikahi mantan menantunya yang telah diceraikan oleh anak laki-lakinya, misalnya seperti itu, tidak diperbolehkan. Sawa'un dakhala biha aw lam yadkhul, kata beliau, sama saja apakah wanita tersebut telah dicampuri atau belum dicampuri. Li'umumil ayah, hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala tanqihu ma nataha aba'ukum minan nisa, dan janganlah kalian menikahi para wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lalu. Karena dulu di awal Islam, Nabi SAW sempat membolehkan kaum muslimin untuk menikahi mantan ibu mereka yang telah diceraikan oleh bapak-bapak mereka. Nah, kemudian dengan turunnya ayat ini, maka hal tersebut diharamkan sampai saat ini. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang keji. Wa maqta, dimurkai oleh Allah, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwa perbuatan seperti itu termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai perbuatan yang keji, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seorang hamba, untuk semakin menegaskan diharamkannya menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapaknya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Allah alim suhab, semoga bermanfaat dan kurang dia mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.